Dahsyatnya ciptamu, indahnya ciptaanmu. Kami tinggal menikmati segala yang ada di dunia ini. Yang besar hingga yang kecil, Dia tuh Sang Ilahi. Kita tinggal menikmati, bersyukurlah. Yeah.